الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala memasuki bab yang baru, yaitu bab istihbab sujud syukur. Bab tentang dianjurkannya sujud syukur inda husuli nikmatin zahirah, tatkala seorang hamba mendapatkan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, au indifa baliyatin zahirah, atau tatkala dia terhindar dari suatu bahaya, satu ujian, satu cobaan yang nyata. Sujud syukur adalah sesuatu yang memang dianjurkan, karena seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan senantiasa berada di dalam kebaikan, sebagaimana diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun, bahwa sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, dan sungguhnya urusan seorang mukmin itu selalu baik. Walaysa dhalika illa li mu'minin, dan hal itu tidak terwujud kecuali hanya bagi seorang mukmin. Idza asabatu sarra'u syakar fa kana khairan lahu, jika dia mendapatkan hal-hal yang menyenangkannya berupa nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bersyukur kepada Allah, dan bersyukur itu adalah baik baginya. Wa idza asabathu as-sara'u wa idza asabathu ad-dharra'u sabar, dan jika dia diuji oleh Allah dengan hal yang tidak menyenangkan, dengan suatu ujian atau musibah, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka semuanya itu adalah baik bagi seorang mukmin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa rahimakumullah, di dalam kehidupan yang kita jalani, kita tidak luput dari dua hal ini. Kita berputar antara dua kutub. Kutub nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kutub cobaan. Ya, bahwa suatu saat kita diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup ini adalah kenikmatan dan ujian. Seorang di saat dia mendapat nikmat, hendaknya dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu ujian, hendaklah dia bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang memberikan contoh teladan kepada kita dalam hal mensyukuri nikmat Allah dan di dalam hal bersabar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjumpai dalam beberapa hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salat wasalam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mendapatkan nikmat dari Allah azza wa jalla. Di antaranya adalah hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni laqitu Jibril, sesungguhnya aku bertemu dengan Jibril alaihi salam, fabasyarani, maka beliau memberitahukan kepada aku, beliau memberikan berita gembira kepada aku, wa qala, dan beliau berkata, inna rabbaka yaqul laka, sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Tuhanmu berkata kepada engkau wahai Muhammad, man shalla alayka shallaitu alayhi, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadamu maka aku akan bersalawat kepadanya, wa man sallama alayka sallamtu alayhi, dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu maka aku pun akan mengucapkan salam kepadanya, fasajadtu lahu syukran. Maka ketika Jibril mendengar, ketika Nabi alaihissalam mendengar berita dari Jibril ini, maka beliau kemudian mengatakan, fasajadtu lahu syukran, maka aku pun kemudian sujud kepada Allah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Namun sebetulnya hadis ini ada kelemahannya, namun hadis ini adalah didukung oleh beberapa riwayat, demikian pula para salafus soleh, mereka mengamalkan tentang sujud syukur. Ya, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bertemu dengan pimpinan orang-orang Khawarij ya yang telah terbunuh, maka beliau kemudian mensyukuri Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang itu telah merusak tatanan masyarakat kaum mukminin, kaum muslimin ya, dengan mengadakan pemberontakan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam kisah beliau yang panjang, beliau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kepada beliau ya, atau ada orang yang datang kepada beliau memberitahukan bahwasanya Allah telah mengampuni mereka, Allah telah menerima taubat mereka. Ini contoh-contoh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa sujud syukur adalah perbuatan yang terpuji. Nah, kalau mungkin ada yang bertanya, apakah sujud syukur itu dilakukan setiap hari? Maka jawabannya tidak. Ya, tetapi seorang dalam wujud mensyukuri nikmat Allah Taala, dan dia mengucapkan syukur pada Allah Taala, memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian dia mengerjakan amal-amal kebaikan, amal soleh, ini sudah merupakan salah satu bentuk dari sujud syukur. Adapun seorang mengadakan sujud syukur setiap hari, nah ini memang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, apalagi setiap selesai sholat lima waktu. Kadang-kadang kita jumpai ada orang setelah sholat lima waktu dia berzikir, dia duduk, dia berzikir, kemudian setelah akan pergi dia sujud satu kali. Ketika ditanya sujud apakah itu, sujud syukur. Nah, ini sujud seperti ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula dari para sahabat beliau, bahwa setiap yakni salat lima waktu, setelah selesai salat kemudian berzikir lalu sujud satu kali kemudian bangun dan pergi, tidak. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik. Mari kita mengikuti beliau, beliau adalah uswah hasanah, beliau adalah contoh teladan yang terbaik yang Allah berikan kepada manusia, khususnya kepada umat ini. Maka Nabi alaihi wasallam adalah contoh teladan bagi kita. Kemudian juga ada hal yang penting berkaitan dengan sujud syukur. Sujud syukur itu, yakni ketika misalnya seorang mendapat satu nikmat yang luar biasa, yang dia betul-betul misalnya berharap, kemudian terjadi apa yang diharapkannya, maka dia kemudian sujud syukur. Atau yang kedua, tatkala dia mendapatkan atau selamat dari satu ujian, seorang dalam perjalanannya hampir terjadi kecelakaan misalnya, kemudian mereka selamat, maka dia bangun atau keluar dari mobilnya, kemudian sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud syukur ini jangan dibuat yakni suatu kebiasaan, ya, bahwa pada saat tertentu seorang sujud syukur. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang berkaitan juga dengan sujud syukur, bahwa sujud syukur itu hanya satu kali, tidak dua kali, hanya satu kali sujud. Kemudian boleh dalam keadaan menghadap kiblat atau juga dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Misalnya seperti contoh seorang dalam keadaan hampir celaka, ya, dalam satu perjalanan, kemudian mereka selamat atau dia selamat dalam insiden itu, dalam kejadian itu, maka dia sujud syukur pada Allah Ta'ala. Dia tidak perlu mencari di mana arah kiblat, ya, tetapi langsung sujud di tempat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya juga, bahwa sujud syukur itu tidak disyaratkan seorang harus dalam keadaan bersuci, harus dalam keadaan berwudu, tidak. Tapi begitu dia mendapatkan satu nikmat atau dia terhindar dari satu mara bahaya atau musibah, maka dengan serta-merta dia langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyukuri nikmat Allah. Ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, yang dibaca ketika sujud syukur itu apa? Para ulama memberikan fatwa dalam hal ini. Saya pernah membaca fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan ketika ditanya tentang bacaan dalam sujud syukur, beliau mengatakan dalam sujud syukur membaca bacaan-bacaan sujud seperti yang biasa kita baca. Ya, kita membaca bacaan-bacaan sujud seperti yang kita lakukan ketika sujud. Demikian pula pada waktu sujud tilawah, kita membaca bacaan-bacaan sujud. Boleh juga seorang berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sujud tilawah. Jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan sujud syukur. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah. Segala kesyukuran, sanjungan, pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid dan nikmat sunnah. Ini satu nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan kepada bab yang berikutnya, babu fadli qiyamil lail, bab tentang keutamaan salat di malam hari. Ya, di antara ibadah salat yang paling afdal sesudah salat lima waktu adalah salat di malam hari, yaitu salat tahajud. Hanya saja yang perlu dipahami bahwa yang namanya sholat tahajud itu dilakukan sesudah tidur. Ya, yang namanya sholat tahajud dilakukan sesudah tidur. Jadi misalnya seorang setelah sholat isya dia ingin sholat witir, ya, atau sholat malam lah. Dia menambah mungkin 4 rakaat, 6 rakaat, kemudian dia witir, lalu dia tidur. Ini bukan sholat tahajud namanya. Tetapi sholat tahajud itu adalah sesudah seorang bangun dari tidurnya. Dia tidur jam 10 malam, kemudian jam 2 malam dia bangun, dia berwudu, kemudian dia sholat. Ini namanya sholat tahajud. Itu yang dilakukan sesudah bangun dari tidurnya. Atau juga mungkin menjelang subuh, masih ada waktu 1 jam atau 45 menit dia bangun sebelum azan subuh, lalu dia berwudu, kemudian dia sholat tahajud yang ditutup dengan sholat witir, ya, sampai mendekati masuknya waktu subuh, mendekati azan. Nah, qiyamul lail, sholat di malam hari, banyak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim bahwa sholat di malam hari adalah memang merupakan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang soleh, yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sholat di malam hari. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa'an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal lail, dan dari bagian malam hendaknya kamu melaksanakan salat tahajud wahai Muhammad, nafilatan laka, sebagai ibadah tambahan bagimu, ya. Asa'an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Tuhanmu membangkitkan kamu, ya, dan memberikan kepadamu tempat yang terpuji, maqam mahmud, tempat dan kedudukan yang terpuji. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau melaksanakan salat di malam hari, ya, selain salat yang wajib lima waktu. Dan ibadah ini atau salat tahajud ini adalah hukumnya adalah wajib khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi umatnya tidak. Ya, jadi sholat tahajud hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW, tetapi bagi umatnya hukumnya adalah sesuatu yang dianjurkan atau sangat dianjurkan, sesuatu yang sunnah, artinya bukan yang wajib. Nah, perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengerjakan sholat tahajud ini, lalu Allah menjanjikan pada beliau, ya, bahwa Allah akan membangkitkan beliau di hari kiamat kelak dan menempatkan beliau kepada tempat yang terpuji, yaitu Allah memberikan syafaat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang namanya asy-syafa'ah al-udhma, syafaat yang terbesar, syafaat yang teragung yang diberikan khusus hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya syafaat itu diberikan kepada para nabi, bahkan para malaikat, orang-orang yang soleh, ya. Tetapi bagi asy-syafa'atul uzma ini, itu khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan asy-syafa'atul uzma? Disebutkan dalam banyak riwayat, di antara yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa ketika dibangkitkan manusia, dibangkitkan di hari kiamat kelak, maka mereka dalam keadaan yang menyulitkan, dalam keadaan yang sangat dahsyat, mereka menunggu putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara mereka kemudian berkata, bagaimana kalau kita pergi ke Nabi Adam, kita mohon pada Nabi Adam supaya dia mohon pada Allah Azza wa Jalla agar manusia segera dihisab oleh Allah. Maka datanglah mereka kepada Adam alaihissalam. Mereka mengatakan apa yang mereka inginkan tentang keadaan mereka yang dalam keadaan sulit. Kemudian mereka minta kepada Adam agar berdoa pada Allah Ta'ala supaya manusia segera dihisab, segera diputuskan. Kata Nabi Adam alaihissalam, nafsi nafsi, kata beliau, diriku diriku, ya, sesungguhnya ini beliau mengingatkan, menyatakan pada mereka bahwa aku sedang mengurusi diriku ini, ya, Karena beliau mengingat tentang kesalahan yang beliau lakukan tatkala makan buah dari pohon terlarang. Lalu kata beliau, coba kalian pergi kepada Ibrahim, kepada Nuh alaihissalam. Maka datanglah manusia kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun demikian, beliau menolak. Ya. Beliau selalu mengurusi dirinya. Kata Nabi Nuh, pergilah kalian kepada Ibrahim. Maka berangkatlah manusia kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim juga demikian. Beliau memberikan alasan pada mereka. Pergilah kalian kepada Musa. Maka berangkatlah manusia mendatangi Musa. Musa pun demikian. Beliau menolak, beliau tidak mampu. Bukan beliau orangnya. Kata beliau, pergilah kalian kepada Isa bin Maryam. Maka pergilah mereka kepada Isa bin Maryam. Mereka juga mengucapkan ucapan yang sama. Yaitu memohon supaya Nabi Isa mohon pada Allah Ta'ala agar manusia segera dihisab. Kata Isa bin Maryam, pergilah kalian kepada Muhammad. Yaitu dialah orangnya. Maka mereka datang kepada Rasulullah SAW. Ya, meminta kepada beliau untuk berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah segera menghisab manusia di hari yang dahsyat itu. Semoga Allah melindungi kita dari dahsyatnya hari itu. Kemudian Nabi Alaihissalam sujud pada Allah Ta'ala. Lalu Allah memberikan wahyu kepada beliau dengan pujian-pujian yang beliau ucapkan tidak pernah beliau ucapkan sebelumnya. Beliau memuji Allah Ta'ala. Allah wahyukan pada beliau yakni pujian-pujian yang tidak pernah beliau ucapkan sebelum itu. Lalu Allah memerintahkan pada beliau, yakni mintalah apa yang kau minta, yakni niscaya aku akan berikan padamu. Maka Nabi alaihissalam kemudian mohon pada Allah Ta'ala agar segera menghisab manusia, menghitung manusia, dan doa beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syafaat ini namanya asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang terbesar yang Allah berikan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak kepada yang selain beliau dari para rasul. Ya, dan ini suatu kemuliaan yang besar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita hidup ya, di bawah bendera beliau, demikian pula semoga kita mati dalam keadaan beriman kepada beliau, dan semoga kita pun dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dan kita berada di hari kiamat kelak di bawah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan solat di malam hari, yaitu firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-16. Surat As-Sajdah ayat yang ke-16, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, surat Sajdah ayat yang ke-16. Di antara sifat orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mereka itu akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka ketika di dunia tatajafa junubuhum anil madaji, yaitu lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Artinya mereka bangun di tengah malam untuk sholat di malam hari. Ya, mereka mengukur waktu tidur mereka, waktu sholat mereka, ya bangun di malam hari. Ya, ini adalah di antara sifat orang-orang yang bertakwa, sifat orang-orang yang soleh, yaitu mereka di malam hari lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Artinya mereka sholat. Ya. Bukan lambungnya jauh dari punggung apa dari lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka, bukan untuk nonton sinetron, bukan untuk nonton Piala Dunia atau yang lainnya, ya, tetapi jauh dari tempat-tempat tidur mereka itu untuk beribadah pada Allah Ta'ala. ya, salat di malam hari, ya, mereka berdiri membaca Al-Quran, ruku dan sujud karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat mereka, jadar sifat, sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, yang mereka selalu mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah memuji di sini, Allah memuji orang-orang beriman ini karena mereka salat di malam hari, mereka bertahajud di malam hari, ya. Ada saat mereka tidur, tapi juga ada saat mereka bangun dari tidur mereka untuk salat di malam hari. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan salat malam, yaitu dari surat Ad-Dariyat ayat yang ke-17. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Allah Ta'ala berfirman, kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Bahwa di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka tidur di malam hari itu hanya sedikit. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Dahulu mereka ketika di dunia hanya sedikit dari malam hari mereka digunakan untuk tidur. Jadi selain itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa memang tidur juga dianjurkan. Ya, bukan berarti seorang harus bangun semalam penuh untuk ibadah pada Allah taala, tidak. Ada saat dia tidur, ya. Mungkin kemudian dia bangun di malam hari, salat tahajud, kemudian kalau masih ada waktu untuk istirahat, dia istirahat lagi. Ya, ini hal yang diajarkan oleh agama kita kepada kita. Ya. Jadi ada saat kita tidur, ada saat kita bangun untuk beribadah pada Allah Ta'ala, untuk sholat, berzikir, berdoa, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, ada sejumlah hadis. Di antaranya yang pertama, kata beliau rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-laili, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bangun di malam hari, hatta tatafattar qadamahu, jadi beliau salat di malam hari sampai terpecah-pecah kedua telapak kaki beliau. Fakultu, maka aku berkata kepada beliau, fakultu lahu, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadha, ini mengapa engkau lakukan hal ini, engkau sholat di malam hari, ya, sampai kakimu bengkak, telapak kakimu terpecah-pecah. Lima tasna'u hadha ya Rasulullah, ngapa engkau lakukan hal ini wahai Rasulullah? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, padahal bahwasanya Allah telah mengampuni akan dosa-dosamu yang terdahulu dan yang kemudian, ya. Ini pertanyaan Aisyah kepada Nabi alaihi salat wasalam. Dan yang dimaksud dengan dosa di sini, jangan dibayangkan bahwa Nabi alaihissalam berbuat dosa pada Allah Ta'ala, tidak. Hasya wa kalla. Nabi alaihissalam tidak pernah bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tetapi beliau merasa dengan nikmat yang Allah berikan kepada beliau, yang demikian banyaknya nikmat Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, itu dengan kesyukuran yang beliau lakukan kepada Allah Ta'ala belum mencukupi dan tidak akan mencukupi dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Makanya beliau selalu ini merasa, ya, seakan-akan itu hal yang berdosa, ya. Oleh karena itu beliau meningkatkan amal ibadahnya, ya, kepada Allah Ta'ala dengan sholat di malam hari. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau beribadah pada Allah Ta'ala dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, mengapa Anda lakukan hal ini? Sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan kemudian. Qal, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, yakni aku ini ingin menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah karena nikmat-nikmat Allah yang demikian besarnya yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya beliau memperbanyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Raja dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Aisyah ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana seorang hamba seperti Rasulullah SAW, ya, yang taat pada Allah, yang mendapatkan demikian banyaknya nikmat yang Allah berikan pada beliau, beliau ingin mensyukuri nikmat Allah. Maka beliau lakukan hal itu dengan beribadah pada Allah Ta'ala. Dan berdiri, rukuk, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka mensyukuri nikmat Allah itu salah satunya adalah dengan beribadah pada Allah. Dan salah satu ibadah adalah sholat di malam hari. Kalau kita sholat 5 waktu, sholat-sholat sunnah pun kita lakukan, artinya ini merupakan kewajiban ketika sholat yang wajib. Ya, namun seorang ingin menambah ibadahnya, maka dia menambah dengan sholat-sholat sunnah. Salah satunya adalah sholat di malam hari. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perangai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana beliau mensyukuri Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada beliau. Ya, dan kesyukuran yang tiada tandingannya. Ya, dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam suatu riwayat, beliau itu pernah sholat di malam hari dalam keadaan sakit. Beliau membaca As-Sab'ut Tiwal. Ya, beliau membaca 7 surat yang terpanjang di dalam Al-Quranul Karim dalam 1 malam. Surat ini kalau dijumlahkan ayat-ayatnya, ya, surat-surat tersebut, 7 surat yang terpanjang itu kalau dijumlahkan ayatnya lebih dari 1000 ayat sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tidak mungkin mampu melakukan apa yang beliau lakukan. Ya, kita tidak akan mampu. Makanya kita, ya, paling tidak kita itu melakukan sholat walaupun sedikit, ya, tidak banyak jumlahnya, tidak panjang bacaannya, tetapi ada dalam diri kita kemauan untuk mengerjakan sholat di malam hari, meskipun 3 rakaat, minimal 1 rakaat sholat witir. Nah, 7 surat yang dibaca oleh Nabi Alaihissalam, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, kemudian Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah. Ya, dan At-Taubah. Ini 7 surat yang terpanjang dalam Al-Quranul Karim. Artinya surat-surat yang banyak jumlah ayatnya. Kalau dijumlahkan lebih dari 1000 ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah manusia termulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita ini bersyukur menjadi umat beliau. Ya, maka kita jaga akidah kita, iman kita, ya, kita pelihara agar kita tetap istiqamah di atas iman dan Islam sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Dan kita berharap semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun amal kita jauh, ya, tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang beliau lakukan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban seorang hamba, ya, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban seorang hamba untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita dianjurkan salat di malam hari, ya. Kita dianjurkan untuk salat di malam hari. Meskipun tentu tidak mungkin sama dengan salat beliau, ya. Kita salat tidak diperintahkan harus sampai kaki kita ini bengkak karena berdiri, tidak, ya. Kita salat semampu kita. Kalau ngantuk istirahat, tidur, ya. Tapi paling tidak ada kemauan untuk bangun di malam hari, walaupun mungkin di akhir malam menjelang sholat subuh, bangunlah, sholatlah witir, ya, sholatlah tahajud dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam arti bahwa beliau selalu sholat tahajud. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimata laylan faqala ala tusalliyan. Hadis ini muttafaqun alaihi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengetuk pintu rumah mereka. Ya, pernah beliau mengetuk pintu rumah Ali bin Abi Thalib dan putri beliau Fatimah. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Pernah beliau mengetuk pintu mereka di malam hari. Ya. Sambil beliau mengucapkan, ala tusallian, tidakkah kalian bangun untuk sholat di malam hari? Ya. Beliau datang di malam hari ke rumah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Beliau bangunkan mereka untuk sholat di malam hari. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sholat di malam hari memiliki keutamaan. Sholat yang memiliki keutamaan, ya. Dan juga hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran kepada seorang untuk membangunkan keluarganya agar bangun di malam hari, sholat di malam hari meskipun sedikit, ya, tapi biasakan mereka untuk bangun di malam hari, ya. Karena hadis sholat di malam hari ini mempunyai keutamaan, maka dari itu Nabi alaihi salatu wassalam membangunkan anaknya dan menantu beliau untuk bangun di malam hari. Ini karena menunjukkan keutamaan sholat di malam hari, ya. Kemudian hadis ini juga sebagai pelaksanaan dari apa yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Pertama tentu sholat yang wajib, sholat lima waktu. Kemudian sholat-sholat yang lain juga mereka dianjurkan untuk mengerjakannya. Hadis yang berikutnya, wa an Salim bin Abdullah bin Amr bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum an abihi, dari Salim bin Abdullah. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab mempunyai anak namanya Salim. Dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum an abihi, dari ayah beliau. Salim dari ayahnya, artinya dari Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mar rajulu Abdullah, ya, law kana yusalli min al-lail, ya, di antara orang-orang yang terbaik adalah Abdullah, ya, kalau dia sholat di malam hari. Qala Salim, Salim yang mendengarkan hadis ini dari ayahnya, beliau berkata, fakana Abdullah ba'da dhalika la yanamu minal layli illa qalila. Maka semenjak itu Abdullah ya bin Umar tidak pernah lagi tidur di malam hari, ya, yakni tidak pernah tidur di malam hari melainkan sedikit. Artinya ada waktu beliau tidur dan ada waktu beliau bangun di malam hari untuk sholat tahajud. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sholat di malam hari. Bahkan Nabi alaihissalam memuji Abdullah, ya, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli min al-lail. Nah, ada satu riwayat yang menyebutkan tentang sebab hadis ini. Sebab Nabi SAW menyebutkan hadis ini, yaitu Al-Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana rajulu fi hayati Nabi SAW dahulu, seseorang di zaman Nabi alaihissalam masih hidup, idza ra'a ru'ya qassaha ala Rasulillah SAW. Kalau seorang bermimpi, biasanya mereka ceritakan mimpi mereka kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW. Jadi dahulu di zaman Nabi alaihissalam, kalau seorang bermimpi, mereka memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Fatamannaitu an ara ru'ya fa aqussaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, aku pun berangan-angan agar aku mimpi di malam hari, lalu aku beritahukan, aku ceritakan mimpi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu ghulaman syaban, ketika itu aku masih seorang pemuda, yang pemuda, seorang masih muda belia. Wa kuntu anamu fil masjid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku dahulu, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku dahulu ya tidur di masjid, di Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraitu fil naumi, ya, maka ketika tidur itu aku melihat dalam mimpi, jadi aku bermimpi, ya, ka'anna malakaini akhadhani, ya, seakan-akan ada dua malaikat yang mereka mengangkat, mengambil aku, fadhahaba bi ilan nar, lalu mereka membawa aku ke neraka. Fa'idha hiya matwiyatun qatayil bi'ir, ya, kedalam, seakan-akan mereka bawa aku kepada sebuah api. Fa'idha hiya matwiyatun qatayil bi'ir, ya, jadi ternyata sumur itu atau api itu ibarat sebuah lubang sumur. Wa'idha laha qornani, jadi ada dua tanduk. Wa'idha fiha unasun qad araftuhum, dan di dalamnya ada sejumlah orang yang aku mengenal mereka. Ya. Faja'altu aqul, ketika bermimpi dan mimpi yang demikian itu, kata Abdullah bin Umar, faja'altu aqul, maka aku pun berdoa, a'udzu billahi minan nar, aku mohon perlindungan pada Allah dari azab api neraka atau dari api itu. Qal falakina, ya, falaqiyana malakun akhar. Kemudian dalam mimpinya itu beliau bertemu lagi dengan seakan satu malaikat. Faqala li, lalu malaikat itu berkata, faqala li lima tura'i. Ya. Faqasastuha. Ya. Jadi malaikat bertanya, kenapa kamu takut? Apa yang membuat kamu takut? Faqasastuha. Lalu kemudian aku setelah mimpi itu, aku kisahkan mimpi itu ala Hafsah, kepada Hafsah binti Umar, saudara perempuannya. Faqasatha Hafsah ala Rasulillah SAW. Maka kemudian Hafsah menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Jadi mimpi yang dimimpi yang terjadi pada Abdullah ibn Umar, ya. Dan Abdullah bin Umar dipuji oleh Nabi alaihissalam karena beliau adalah orang yang selalu salat di malam hari. Ni'mar rajulu Abdullah. Ya, orang yang diantara orang-orang terbaik adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal lail, kalau saja dia salat di malam hari. Maka semenjak itu, yakni Abdullah bin Umar salat di malam hari dan dia tidak meninggalkan salat di malam hari. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seorang penuntut ilmu, hendaknya dia selalu berupaya untuk mendapatkan ilmu, ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Kemudian hadis ini, ketika Nabi alaihissalam memuji Abdullah bin Umar, ini menunjukkan bahwa bolehnya memuji seseorang, ya, ketika orang itu melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, ketika orang itu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengerjakan perbuatan yang baik. Namun memujinya tentu pada batasnya. Tidak boleh memuji seorang berlebihan sampai dia itu lupa dirinya, yang sewajarnya, ya. Karena kata ni'mah ini pujian, inna ni'mar rajulu Abdullah. Orang yang paling baik Abdullah ini pujian. Jadi memuji seorang itu boleh selama orang itu tidak terfitnah, ya, dan juga memuji yang sewajarnya, tidak berlebihan, maka itu hal yang dibolehkan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sholat di malam hari, yaitu adalah hal yang dianjurkan oleh Nabi alaihissalam, ya, istirahat juga hal yang diperlukan dalam kehidupan ini. Maka seorang yang akil, yang berakal sehat, seorang yang dewasa adalah orang yang pandai mengatur waktunya. Ada saat dia untuk tidur, ada saat dia untuk sholat di malam hari. Karena fisik juga mempunyai hak untuk istirahat, ya. Sehingga dia pun diberikan hak, memberikan hak fisik untuk istirahat. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dalam melaksanakan apa yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada orang-orang istiqamah. Kalau Rasulullah memerintahkan suatu, mereka kerjakan, mereka amalkan, dan mereka istiqamah di dalam mengamalkan perintah atau anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr. Kalau sebelumnya Abdullah bin Umar, ya. Hadis sebelumnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Ibn al-Khattab. Hadis yang berikut ini hadis Abdullah bin Amr Ibn al-As. Apa beda tulisan Umar dan Amr? Ya. Kalau Umar itu jelas Ain Mim Ra. Itu Umar. Kalau Amr Ain Mim Ra tambah Wawu. Ya. Jadi kalau ada Ain Mim Ra Wawu, itu namanya, itu dibaca Amr. Kalau Umar tanpa waw, itu perbedaannya. Ya, sehingga tidak keliru kita di dalam membaca misalnya kitab hadis atau membaca ini buku kitab-kitab yang kita baca, harus bisa membedakan antara Umar dan Amr. Ya. Ya. Amr ibn al-As, Umar ibn Khattab, Abdullah bin Umar ibn Khattab, Abdullah bin Amr ibn Abdullah bin Amr ibn As. Ya. Mereka ini yang sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu maqal. Dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu ma, beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu menyerupai seperti si fulan. Kana yaqumul layla fataraka qiyamal layl. Yang mana dahulu si fulan itu dia salat di malam hari. Tetapi kemudian dia meninggalkan salat di malam hari. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr ibn As. Ya. Kamu jangan seperti fulan. Fulan itu dahulu dia sholat di malam hari, tapi kemudian dia meninggalkan sholat di malam hari. Nah, ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang kalau sholat di malam hari, hendaknya dia istiqomah dalam sholat di malam hari. Makanya dalam banyak kesempatan sering saya ingatkan, kalau seorang ingin istiqomah dalam satu amal, ya hendaknya dia mencoba dari amal itu yang ringan. Ya, artinya misalnya seorang bangun di malam hari di akhir subuh, di akhir malam menjelang waktu subuh, kurang lebih setengah jam atau 45 menit sebelum azan subuh, bangun berwudu. Setelah berwudu, sholat dua rakaat. Sholat sunnah wudu misalnya. Ya. Dua rakaat. Ya. Kemudian tambah tiga rakaat sholat witir. Boleh dua rakaat salam, kemudian tambah satu rakaat atau tiga rakaat sekaligus. Sedikit demi sedikit. Ya. Pelan-pelan. Seorang akan istiqomah. Jangan langsung bangun malam pertama ingin 11 rakaat. Ya. Ini dikhawatirkan nanti seorang itu akan mungkin malas, atau minimal seorang sholat witir. Bangun sebelum subuh, wudu, kemudian sholat witir 3 rakaat. Sholat witir 3 rakaat. Ya. Jadi seorang apabila ingin berlatih, ya, dalam arti membiasakan sholat malam itu, ambil dari angka yang kecil, kemudian meningkat. Kalau dalam keadaan payah, ya ambil yang kecil lagi. Karena kadang-kadang seorang itu kalau dia dalam keadaan capek, ya mungkin dari bepergian, dari safar, atau mungkin ada pekerjaan sampai malam hari, ya maka kalaupun dia akan sholat, tidak mengapa dia mengambil angka yang kecil dalam sholatnya. Nah, ini insya Allah kalau demikian seorang akan istiqomah dalam sholat di malam hari. Ya, dia akan istiqomah. Ya, karena dia mengambil dari yang sedikit, kemudian dia meningkatkan amalnya, sholatnya. Ya, dan amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, sedikit tapi berkesinambungan. Sedikit tetapi berkesinambungan. Maka An-Nabi Alaihissalam mengingatkan kepada Abdullah bin Amr ibn al-As supaya beliau tidak berperilaku seperti fulan. Tidak disebutkan namanya di sini. Jangan kamu seperti fulan. Dulu dia sholat di malam hari, tetapi kemudian dia meninggalkan sholat di malam hari. Nah, ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan istiqomah dalam sholat di malam hari. Makanya saya katakan, ya paling tidak atau minimal seorang sholat witir. Itu minimal. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qaal, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, dzukira inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbah. Pernah diceritakan, disebutkan seseorang di hadapan Rasulullah sallam tentang orang tersebut bahwa dia itu tidur di malam hari sampai subuh. Ya. Artinya dia tidak sholat di malam hari. Orang ini tidur sampai menjelang atau sampai waktu subuh. Qal, kata Nabi alaihissalam, dzakarajulun, ya, dzakarajulun balas syaitan fi udhunai, ya, dzakarajulun asyaitanu fi udhunai, ya, bukan bala tapi asyaitan fi dzakarajulun balas syaitanu fi udhunai. Dalam satu riwayat dzakar rajulun balas syaitanu fi udhunihi, hadis muttafaqun alaih. Ketika diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang dia tidur dari malam sampai subuh, yakni dia tidak bangun di malam hari atau tidak salat malam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang itu orang yang mana dia dikencingi kedua telinganya oleh syaitan. Dalam satu riwayat dia dikencingi salah satu telinganya oleh syaitan. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk mengetahuinya, yaitu tentang hal yang gaib. Apa hal yang gaib ini? Bahwa syaitan itu kencing, ya. Yang memberitahukan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beriman, kita percaya apa yang beliau sampaikan. Bahwa syaitan memang kencing. Seperti apa kencingnya? Wallahu a'lam. Karena syaitan sesuatu yang gaib. Maka kencingnya pun gaib. Kita tidak mengetahuinya. Tapi kita percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain beliau menceritakan tentang syaitan, ya, yang dia mempunyai dua tanduk, ya, yaitu hadis tentang kita dilarang sholat di saat terbitnya matahari, karena di saat terbitnya matahari itu matahari terbit di antara dua tanduk syaitan, dan ketika itu orang-orang musyrikin sedang sujud kepada matahari, makanya kita dilarang. Setelah sholat subuh, tidak ada sholat sunnah. Sampai terbitnya matahari, kemudian setelah matahari meninggi, kurang lebih satu tombak, ya, sepanjang satu tombak, baru kemudian kita dibolehkan sholat. Jadi di saat terbitnya matahari, tidak boleh sholat. Nah ini berita-berita seperti ini, adalah di antara hal-hal yang gaib. Beliau memberitahukan pada kita, syaitan mempunyai tanduk. Tanduknya dua. Ya. Jangan ditanya bagaimana tanduknya. Kali masalah gaib. Kita tidak mengetahui. Dalam hadis ini, beliau memberitahukan pada kita bahwa syaitan kencing. Ya. Maka kita percaya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tetapi kita tidak tahu hakikatnya. Ya. Karena ini hal yang gaib. Dan kita wajib beriman kepada hal yang gaib. Apalagi yang datangnya dari Rasulullah SAW. Beliau memberitahukan kita tentang hal ini, maka kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah as-shadiqul masduq, seorang yang jujur, seorang yang benar perkataannya dan dibenarkan apa yang beliau sampaikan kepada kita. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang apa? Bahwa bangun di malam hari, paling tidak menjelang subuh, seorang bangun itu untuk sholat, ini termasuk pelindung dari syaitan. Termasuk pelindung dari syaitan. Jadi dia dilindungi oleh Allah Ta'ala dengan bangunnya untuk mengerjakan sholat di malam hari. Kemudian hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa hal-hal gaib yang disampaikan oleh Nabi SAW, sebagaimana saya jelaskan tadi, tentang syaitan adalah, syaitan itu makan, syaitan itu minum, syaitan itu berupaya mengikuti aktivitas-aktivitas manusia. Makanya kita dianjurkan ketika berbuat sesuatu, kita membaca bismillah. Ya, kita membaca bismillah. Karena kalau kita membaca bismillah, syaitan tidak bisa yakni mengambil andil atau ikut dalam aktivitas yang kita lakukan, ya. Jadi kita dianjurkan untuk membaca bismillah atau ta'awud agar kita terlindung dari syaitan. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syaitan juga mempunyai cara-cara supaya manusia dilupa pada Allah, lalai dari Allah, supaya manusia itu jauh dari Allah Ta'ala. Dia mempunyai cara tersendiri. Salah satunya adalah dengan mengencingi telinga orang yang tidur, ya. Ini cara syaitan untuk menjadikan orang itu tidak bangun dari tidurnya. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Hadis-hadis Nabi alaihissalam dalam bab ini tentang keutamaan sholat di malam hari, masih ada sejumlah hadis dari Rasulullah SAW, dan insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wallahu ta'ala alam, dan akan kembalikan kepada ke Jakarta untuk sesi yang berikutnya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarok Bamualim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Solihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala, langsung dari STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan untuk berikutnya kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Ibu Andri di Banyuwangi. Ustaz ingin bertanya, bagaimana orang yang sakit yang mau sholat Ustaz, sedang dia banyak selang di tubuhnya, termasuk selang untuk buang air kencing, dan bagaimana cara tayamumnya? Kadang-kadang di tempat tidur juga ada percikan-percikan najis Ustaz ketika buang air besar. Mohon penjelasannya Ustaz. Pertanyaannya ya, pertanyaan yang bagus, artinya supaya kita ini betul-betul memperhatikan masalah sholat. Karena kewajiban sholat bagi seorang muslim muslimah yang sudah memenuhi syarat untuk sholat, yaitu akil balig dan seterusnya, itu selama masih ada ingatannya, selama dia masih mengingat, maka dia wajib sholat meskipun dalam keadaan sakit. Lain halnya seorang yang sudah koma, karena sakit koma dia tidak sadar, maka tidak wajib sholat baginya, karena memang dia tidak sadar. Tetapi selama dia ingat, wajib sholat baginya. Nah, adapun pertanyaan yang ditanyakan tadi, yaitu ini adalah kewajiban bagi keluarga untuk membersihkan bagian badan yang terkena najis, ya. Untuk membersihkan bagian badan yang terkena najis, ini keluarga punya tugas dalam hal itu. Kalau misalnya tidak ada keluarganya, ya mungkin yang lainnya, perawat atau yang lainnya. Intinya bahwa orang ini harus dibersihkan, kemudian diingatkan kepadanya untuk sholat. Kalau bisa ditayamumkan dia. Kalau tidak, maka dia sholat dalam keadaan apa adanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu, semampu kalian. Maka dia sholat sesuai dengan kondisinya. Ustaz, kalau ada selang, ya, seperti kateter atau yang lainnya di tubuhnya, apa dia tetap sholat? Jawabannya iya, karena itulah kemampuannya. Tidak mungkin dicabut kateternya itu, na'udzubillah, ya. Semoga Allah berikan kita sihat wal afiyah, semoga kita selalu mendapatkan kesehatan, al afiyah, keselamatan dari Allah Ta'ala. Ya Allah menguji siapa yang Allah kehendaki. Jangan sakit. Di antara ujian-ujian ada sakit. Sampai sakitnya agak parah, sampai memakai selang, maka dia tetap diingatkan oleh keluarganya. Ketika jam sholat, ingatkan. Dan orang yang sakit seperti ini, boleh menjamak sholat. Boleh menjamak sholat. Duhur dan asar, maghrib dengan isya. Boleh dijamak. Dalam keadaan sakit yang parah. Yang jelas bahwa dia lakukan sholat itu semampunya. Adapun dalam rangka dalam membersihkannya ada yang berkewajiban ya keluarganya atau minta tolong perawat membersihkan najisnya. Bagaimana tentang wudu tayamumnya semampunya. Jika bisa iya, jika tidak maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban pada seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Salatlah apa adanya. Ya, ini yang difatwakan oleh para ulama tentang orang yang sakit seperti yang digambarkan oleh penanya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Umu Iqbal di Padang, Sumatera Barat. Baik, silakan Umu. Iya. Ingin menanyakan begini Ustaz, kalau seseorang itu rajin puasa, rajin sholat malam, terus baca Al-Quran, malahan bisa mengajarkan orang, tetapi dia nggak tahu gimana menuntut ilmu kepada Ustaz yang berakidah yang benar Ustaz. Campur-campur istilahnya dia menuntut ilmu gitu Ustaz. Jadi bagaimana solusinya Ustaz dengan orang yang begini, apakah ibadahnya seperti sholat malamnya, baca Al-Quran dan puasanya, dan menjaga misalnya sirik-sirik yang memang tahu seperti sirik besar gitu Ustaz. Nah, akidah yang tidak menuntut ilmu dengan Ustaz-Ustaz yang akidahnya ya kadang kesini gitu Ustaz. Jadi bagaimana dengan amal pahalanya gitu Ustaz. Dan bagaimana menentukan kita menuntut ilmu kepada Ustaz yang berakidah yang benar gitu Ustaz. Apakah ada ketentuannya gitu Ustaz. Itu aja Ustaz. Jazakallah khair. Barakallah fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Ustaz. Baik, memang jika ada orang seperti itu, dan itu banyak sebetulnya. Ya, orang rajin sholat, Masya Allah, sholat malam, sholat tahajud, baca Al-Quran, banyak berzikir. Tapi ya itulah, ya, kadang-kadang melakukan satu amal, ya juga mungkin tidak berlandaskan pada dalil, bisa melakukan satu amal dengan hadis yang dhaif. Lah, orang seperti ini, ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk kepada mereka, ya, dan kepada kita semuanya. Kalau kita bisa mengingatkan mereka, maka kita ingatkan, ya. Kalau kita tidak bisa mengingatkan pada mereka, ya mudah-mudahan pada suatu saat mereka akan mengetahui. Diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun ketika dia yakni melakukan sesuatu, ya, dia meyakini sesuatu itu misalnya suatu amal itu amal yang benar atau amal yang dia yakini diterima oleh Allah Ta'ala, ya maka selama dia tidak mengetahuinya, maka dia mempunyai kewajiban untuk belajar dan menuntut ilmu. Dan di sini pentingnya belajar dan menuntut ilmu. Tapi kalaupun tidak, ada hal-hal yang memang seorang hamba itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi misalnya orang itu belum sampai ilmu kepadanya. Ya, belum sampai ilmu kepadanya. Dia hanya melakukan dengan satu keyakinan penuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal-hal seperti ini, ya, kita tidak bisa memvonis orang ini begini dan begitu, tetapi mudah-mudahan nanti Allah yang menghukumi orang tersebut. Ya. Allah yang menghukumi orang tersebut. Tetapi kalau dia sudah mempunyai kemampuan dan telah untuk mendengarkan ilmu, untuk belajar ilmu, ya, dan dia adalah orang yang bisa membedakan ini yang benar, ini yang tidak, ini yang hak, ini yang batil, ya, maka merupakan kewajiban baginya untuk mengikuti yang hak. Ya, al-haqqu ahaqqu an yuttaba kebenaran itu lebih utama, lebih wajib untuk diikuti. Ya. Hanya saja kadang-kadang orang seperti yang ditanyakan tadi, ada syubhat di kepalanya. Ada syubhat hal-hal yang rancu. Sehingga terkadang dia itu menabrakkan, ya, membenturkan antara satu dalil yang didengarkannya dengan dalil yang lainnya. Nah, ini mungkin memerlukan waktu. Memerlukan waktu, ya, untuk ya bisa meluruskan orang yang seperti ini. Ya. Jadi memang tidak gampang, ya, apalagi di zaman yang penuh dengan syubhat, banyak ujian, syubhat, kerancuan-kerancuan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Tapi mudah-mudahan ketika dia bersemangat beribadah pada Allah Ta'ala, kemudian dia mendengar dari sana dan sini, semoga Allah berikan petunjuk kepada orang yang demikian. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali kepada pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Kalimantan Tengah. Ingin bertanya Ustaz, apa hukumnya sholat witir dua kali Ustaz? Dikerjakan pertama di awal malam dan yang berikutnya dikerjakan di akhir malam. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, penjelasannya sangat mudah. Kalau seorang sholat witir dua kali di satu malam, berarti bukan witir, jadinya genap. Jadi sholat witir itu sholat yang ganjil. Kalau seorang misalnya sudah sholat witir di awal malam, dia misalnya khawatir tidak bangun di malam hari, dia sholat sunnah ba'da isya dua rakaat, kemudian dia menambah tiga rakaat sholat witir. Misalnya, ini misalnya saja. Maka misalnya dia bangun di malam hari ingin sholat lagi, cukup dia sholat yang genap, ya, tidak ditutup lagi dengan witir, ya. Mungkin dia tambah dua rakaat, empat rakaat atau enam rakaat, kemudian selesai. Jangan witir lagi, karena witir sudah dilakukan di awal malam. Jadi kalau seorang ada yang mengerjakan witir dua kali, ya genap namanya, bukan witir. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak Dirun, Papua, Sorong. Masya Allah. Baik, Bapak, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya, Bapak. Cukup mendengarkan lewat pesawat telepon agar suara lebih jelas. Silakan, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, saya ini alhamdulillah umur sudah 70 tahun. Saya ini kalau bangun malam, paling-paling saya kekuatan melaksanakan sholat malam itu tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat, itu apa dibolehkan, Pak? Itu aja yang saya tanyakan, karena saya ini ngajinya sudah tua kayak begini, jadi ngaji saya ya ikut-ikut TV, radio seperti ini, Pak. Baik. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Ustaz. Baik, Bapak. Masya Allah, semoga Allah memberkahi umur Bapak di akhir, yakni di masa-masa senja Bapak mengenal, yakni ilmu yang hak, ya. Ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan amal-amal Bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah di atas jalan yang benar. Bapak telah mendahului kami dalam hal-hal yang baik, dalam kemuliaan. Semoga kami pun mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla dapat istiqomah di atas jalan yang benar, di atas ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang Bapak tanyakan tentang sholat di malam hari, ya bisa 2 rakaat tahajud plus 3 rakaat sholat witir, ini adalah amal yang mulia, ya, amal yang mulia yang Bapak lakukan. Ya, artinya sudah, kalau memang tidak mampu menambahnya sudah cukup. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Bapak itu ya, atau seorang yang misalnya kurang kuat dalam berdiri, maka dia boleh sholat tahajud, sholat malam itu dengan duduk, ya. Boleh sholat duduk, sholat sambil duduk. Kalau Bapak misalnya ingin menambah tahajudnya, ingin 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka boleh dengan cara duduk, dan itu tidak mengapa. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW di saat hari tua beliau, beliau juga pernah sholat duduk, ya. Setelah baca, kemudian ketika akan ruku, beliau berdiri. Baru kemudian beliau ruku. Tapi ketika membaca surah Al-Fatihah, membaca ayat Al-Quran, itu beliau duduk. Kemudian di saat akan ruku, beliau berdiri, kemudian ruku. Jadi, jika Bapak ingin menambah, maka boleh dalam keadaan duduk. Tapi apa yang Bapak lakukan? Ya, ini suatu hal yang baik, suatu hal yang mulia. Semoga Allah menerima dan memberikan kekuatan kepada Bapak dan kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga kita bersemangat untuk beribadah seperti Bapak penanya dari Sorong, Papua. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan penutup untuk kesempatan kita di pagi hari ini. Pertanyaan dari hamba Allah ingin bertanya, Ustaz, orang tua saya selama hidup tidak pernah sholat, Ustaz. Sekarang beliau sudah meninggal, dan bolehkah kami anak-anaknya mendoakan beliau? Mohon nasihatnya, Ustaz. Baik pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Allah, semoga Allah melindungi kita semuanya, ya, dari meninggalkan sholat. Karena sholat ini adalah ibadah yang pertama kali dihisab, dihitung oleh Allah Ta'ala bagi seorang hamba di hari kiamat kelak. Ya, jadi hendaknya seorang hamba betul-betul memperhatikan masalah sholat. Ya, kita berharap, yani apa yang ditanyakan ini, tentu kita sebagai anak, Anda pasrahkan pada Allah Azza wa Jalla. Yang ditanyakan, bolehkah seorang berdoa atau mendoakan orang tua yang telah meninggal dan keadaan dia tidak pernah sholat? Ya. Maka wallahu a'lam, sebagai anak, ya, lakukan tugas sebagai anak. Adapun selebihnya serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kecuali kalau orang tua ini jelas bukan seorang muslim. Karena memang masalah meninggalkan sholat, ada khilaf di antara ulama. Seorang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, padahal dia tahu dia tahu hukumnya sholat itu, tapi dia meninggalkannya karena mungkin malas dan lain sebagainya. Karena kita pun tidak tahu mengapa dia meninggalkan sholat. Ada perbedaan di antara ulama, ya. Yang pertama, bahwa apabila seorang meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajiban sholat, dia mengatakan sholat itu tidak wajib, ya, maka orang ini jelas kafir. Ini ijma' ulama kaum muslimin. Jika ada seorang yang notabene orang itu muslim, tetapi dia mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, maka dia murtad, keluar dari Islam. Semua ulama sepakat, ya, tidak ada yang tidak sepakat dalam masalah ini. Seorang yang muslim, dia berakal, dia tahu betul bahwa sholat itu wajib hukumnya, tapi dia mengingkari, maka ini adalah salah satu penyebab seorang itu murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, ada orang yang dia mengakui wajibnya sholat, sholat wajib hukumnya, tapi dia malas mengerjakannya. Dia malas mengerjakan. Di sini ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan kafir, keluar dari Islam. Sebagian mengatakan tidak. Ya. Sebagian mengatakan tidak. Ya. Dia mati dalam keadaan berbuat dosa besar, tapi dia tidak keluar dari Islam. Maka sebagai anak, wallahu a'lam, ya, Anda penanya cukup hanya berdoa. Ya. Mohon pada Allah Azza wa Jalla. Ini kewajiban sebagai anak. Awwaladin salihin yad'ulahu. Ya. Jika seorang anak, jika seorang meninggal dari Bani Adam, maka terputus amalnya kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Maka Anda lakukan tugas Anda. Selama orang ini masih, atau orang tua masih, dia itu dahulu sebagai seorang muslim, dan dia ketika meninggal dikuburkan secara secara muslim, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Maka tugas Anda mendoakan. Adapun selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan tadi menjadi penutup Ustaz di kesempatan tanya jawab di pagi hari ini. Mohon ikhtitam dari antum Ustaz. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan marilah kita senantiasa terus menuntut ilmu, dan ilmu kita amalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi bumerang bagi kita, dan dia akan menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Padahal kita berdoa pada Allah Ta'ala, wa alimni ilman yanfa'uni. Ya Allah, ajarkanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat bagiku. Ya. Maka mari kita amalkan ilmu yang kita miliki. Kita belajar akidah, kita belajar manhaj, kita belajar ibadah, kita belajar akhlak, dan yang lainnya, kita berupaya untuk menerapkan ilmu itu. Karena Islam ini bukan hanya teori. Islam ini bukan hanya pameran dalil di atas lisan. Bukan pameran manhaj di atas lisan. Tapi Islam adalah ilmu dan amal. Teori dan praktek, semampu kita. Ini yang harus kita pegang, dan jadikan pegangan kita dalam kehidupan ini. Dan Islam dengan manhaj yang benar, ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Dari permasalahan yang paling utama, akidah, tauhid, sampai kepada permasalahan yang paling kecil. Hendaknya kita berupaya untuk mengamalkannya. Ya, jangan hanya berbicara, ya, kita hanya menunjuki orang, memerintahkan orang berbuat, tapi kita sendiri jauh dari perbuatan. Ini adalah suatu hal yang tercela, suatu hal yang tercela. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti orang-orang yang mendapat petunjuk. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wahum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta dari kalian upah. Ya, upah baik duit, atau kehormatan, atau kemuliaan, minta dimuliakan, minta dihormati, ya, dan yang lainnya. Ikuti orang-orang yang mereka itu, ya, tidak meminta upah balasan dari kalian, sedang mereka mengikuti petunjuk. Mereka berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu bermanfaat dan amal yang soleh, dan istiqamah di atas jalan yang hak sampai akhir dari kehidupan kita. Demikian pula jauhilah perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan syirik, ya, yang banyak kita lihat dilakukan oleh sebagian masyarakat. Ini adalah sangat berbahaya. Kita ingin dilindungi oleh Allah Ta'ala, jauhlah dari perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin agar negeri kita diberkahi oleh Allah Ta'ala, jauhlah dari perbuatan syirik dan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, masyarakat, umat, dan negeri kita akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hidup kita hanya sementara. Amanah yang dipikulkan kepada kita juga sementara. Selebihnya akan dikembalikan di akhirat. Kita akan dikembalikan dengan kematian, dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amanah-amanah yang diberikan, dipikulkan kepada kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته